ha? Wa nam wa dzikri lil hadisi lil enggak ada wawanya mana ha? Ya benar itu enggak ada wawanya insyaallah mutaqaddimi Adimi Rumi Angkikiyun Nisbiyun Taib asbuk Ya Allah khair Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita pada pertemuan yang ketiga ini dari kitab-kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid selesai dari mukaddimah yang ditulis oleh penulis yaitu Sahab Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah taala. Sekarang dalam pertemuan ketiga ini kita langsung masuk dalam matan sekalian syarahnya. Matan kitab tauhid sekalian syarahnya. Qala Sahab Rahman bin Hasan qala al-musannif rahimahullah taala Qala Sahab Rahman bin Hasan al-Syekh qala al-musannif rahimahullah taala Jadi qala al-musannif Ini Sahab Rahman bin Hasan mengatakan berkata al-musannif ini siapa kakeknya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kitabnya dimulai dengan langsung Bismillahirrahmanirrahim. Artinya sebagian nuskhah dalam kitab tauhid tanpa adanya khutbatul hajah. Ya kan? Langsung Bismillahirrahmanirrahim kitab tauhid gitu aja. Tanpa diawali dengan apa? Dengan khutbatul hajah. Ya. Jadi setelah basmalah langsung ditulis kitab tauhid kemudian beberapa ayat yang terkait dengan inti permasalahan diterangkan. Lalu disusul dengan beberapa bab sampai akhir kitab. Maka di sini dikatakan oleh beliau, Rasul Rahman, Rahmat Ta'ala, ibtada kitabahu bil basmalah. Ibtada, Siapa failnya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ini al-musannif memulai kitabnya dengan basmalah. Apa alasannya? Apa dalilnya kitabnya dimulai dengan basmalah? Dengan bacaan bismillah. Iktida'an bil kitabil aziz wa amalan bi hadisi kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Jadi di sini Subhanallah Rahmatullah memulai kitabnya dengan ucapan basmalah demi mengikut, mengambil teladan dengan Alkitab Al-Aziz, Al-Quran. Dengan Al-Quran yang diawali dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mahfum? Maka kalau sudah mengikuti Al-Quran sudah cukup. Sudah cukup, Pak? Bagus. Kenapa? Karena sudah mengikuti Kitabullah. Dan demi mengamalkan hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Jadi memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim demi mengikuti Al-Qur'an dan juga demi mengamalkan hadis kullu amrin dibalin, seluruh perkara yang memiliki keadaan yang penting tidak diawali di dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tadi walaupun penting akto terputus. Terputus dari barokah. Mahfum itu? Hadis ini akhraj Ibn Hibban min tariqaini. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa akto. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibn Hibban dari dua jalan. Qala Ibn Salah rahimahullah ta'ala wal hadis hasanun, dan hadisnya adalah hadis yang hasan sanadnya. Dan juga hadis ini wali Abi Dawud, juga hadisnya riwayatnya Abu Dawud. Yang lain yaitu lafaz yang lain, amalan bi hadisi kulli amri dibalin, dan juga ada hadis riwayatnya Abu Dawud wa Ibn Majah atau wa Ibn Majah. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah. Bilhamdu atau bilhamdi? Hah? Gimana Pak Musin? Bilhamdu atau bilhamdi? Bacaannya bilhamdu atau bilhamdi? Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdi atau bilhamdu? Bilhamdi. Kenapa bilhamdu? Alal hikayah. Ya, bisa? Hah? Hah? Bilhamdu alal hikayah. Ya, Pak Haris? Ayo. Saidnya Pak Haris pokoknya. Sahibu Qatar. Ya. Dan riwayatnya Abu Dawud dan Ibnu Majah yang berbunyi kullu amrin dibalin la yubda'u fi bilhamdulillah aw bilhamdu fa huwa aqta. Semua perkara atau semua urusan yang dia perkara dibalin, yang memiliki perkara memiliki kepentingan, semua perkara yang memiliki kepentingan, balin artinya apa? Kepentingan. Di ini adalah ismun min asma'il khamsah. Semua perkara yang memiliki kepentingan tidak diawali, tidak dimulai dengan di dalamnya dengan pujian alhamdulillah atau dengan alhamdulillah segala pujian yang lebih Allah, maka perkara tadi walaupun penting dikatakan akto, terputus. Wali Ahmad, dan dalam hadisnya Imam Ahmad atau riwayatnya Imam Ahmad, kullu amrin dibalin la yuftatahu bi dzikrillah fa huwa abtaru aw aqta'u. seluruh perkara yang memiliki kepentingan tidak dibuka dengan zikrullah, maka abtar au akta, abtar akta nafsul makna, bater putus, kotak juga bu putus, abtar sim tafdil, demikian juga akta. Wali Daruqutni, dan juga dalam riwayatnya Imam Daruqutni, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, hadis yang marfu, riwayatnya rawinya sahabinya Abu Hurairah, yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dhibalin la yabda'u la yabda'u fi bidzikrillah fa huwa aqta, seluruh perkara, seluruh urusan yang memiliki kepentingan tidak diawali dengannya di dalamnya dengan zikrullah, maka terputus. Di sini enggak ada taliknya untuk hadis kita ini. Mungkin dalam sebagian nuskhah ada taliknya. Gimana taliknya? Daif ya? Daif. Ewa. Punya anak enggak ada taliknya. Artinya taliknya enggak lengkap. Sebagian ditetangkan taliknya, sebagian tidak. Maka untuk mengetahui tentang derajat hadis-hadis yang ada dalam kitab ini, dalam syarah kitab ini, ini kita kembalikan kepada sebagian nuskhah ataupun sebagian cetakan yang di situ disebutkan taklik tentang derajat hadis yang dimuat oleh Syekh Abdul Rahman, juga yang dibawa oleh beliau dan Syekh juga Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah taala. Hadisnya dhaif. Kalau amrin tadi, ada beberapa riwayat dari beberapa a'imah tadi, semuanya hadisnya adalah dhaif. Keterangan tentang kelemahan hadis ini disitu dijelaskan oleh mu'alik, oleh pembawa catatan kaki ataupun pembawa tahqiq. Ya, keterangan sebab-sebabnya kenapa kok lemah. Ya. Cuma walaupun di sini hadisnya ini lemah, tapi tadi telah diawali dengan ucapannya beliau, iktidaan bil kitabil aziz. Ya kan, memulai dengan bacaan bismillah tadi adalah demi mengikuti Al-Qur'an Al-Aziz, Al-Qur'an Al-Karim. Jadi cukup. Walaupun hadisnya dhaif, tapi ada landasan yang lain yang kuat, yaitu mengikuti Al-Qur'an. Oh ya, kawan. Maka seperti dari kita sebelum khutbahnya kita katakan bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillah, itu demi mengikuti apa? Quran, Quranul Karim. Ya kan? Seperti kita mengatakan dalam khutbah, dalam khutbah hajat ketika mau daras, bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillah, nahmadu wa nasta'in, dan seterusnya adalah untuk mengikuti Al-Qur'an. Mahfum? Kenapa? Karena dari kita termasuk dalam urusan yang penting. Mahfum? Nah. Kau tanya siapa salafnya? Salafnya Al-Quran. Mana salafnya? Ketika mau terus mulai bismillah. Ya. Salafnya apa? Al-Quran. Apa? Ayo, bukan dengan salam, bukan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Tapi dengan bismillah. Baik, qala rahimahullah taala Syekh Rahman wal musannif qad qasara bi ba'di nusakhihi 'alal basmalah. Siapa musannif tadi? Siapa? Siapa jar? Saya Muhammad. Ayo, santai. Wal musannif dan Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan bahwa memulai dengan qad iktasara, kadang mencukupkan. Kenapa beliau mencukupkan itu? Ini sebagai nuskho saja. Wal musannif qad iktasara bi ba'di nusakhi bi alal basmalah. Yani Syekh Muhammad bin Abdullah mencukupkan dalam sebagian nuskho, iktasara itu mencukupkan. Dalam sebagian nuskhah, dalam sebagian nusakh, dalam sebagian manuskrip, dengan cuma diawali dengan basmalah. Kenapa? Li'anna min ablagi sana wa zikr. Karena ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim termasuk pujian yang paling dalam. Termasuk pujian yang paling ablak dalam. Dan termasuk zikir yang paling dalam. Lil hadisi al-mutaqaddim. Demi mengikuti hadis yang telah lewat. Hadisnya siapa, Dok? Sahih. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtasiru alaiha fi murasalatihi. Ayo. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtasiru alaiha fi murara la ilaha illallah. Bulat-bulat. Fi murasalatihi. Naam. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan alaiha alal basmalah dalam beberapa surat yang beliau kirim. Ke beberapa penjuru. Dia oleh dengan apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim min Muhammad. Min Muhammad Rasulillah, al Muhammad bin Abdillah. Dengan ila fulan-fulan pembesar tempat tertentu. Namanya murasalah ya, Pak, ketika beliau dulu mengirim surat. Kama fi kitab li Hirakla Azimirum, sebagaimana tulisannya beliau, gimana was, gimana suratnya beliau Rasulullah SAW ketika beliau kirim ke Raja Hirakl. Siapa Raja Hirakl di bahasa anunya? Apa? Heraklius? Heraklius? Nah itu apa? Hercules, maksud Hercules. Nah, jadi ketika Rasul mengirim suratnya ke Herakl, pembesar Rom, Azim, pembesar, pemimpin Rom, pembesar, ditulis, sangat loh. Ketika nggak tahu artinya ditulis, ya, san, tulis, ya, tulis yang bagus, kill, tulis. Pelanggan tengok apa mana Andim pembesar Rom, negeri Rom, Romawi. Hadis al-Bukhari fi hadis Abi Sufyan at-Tawil alladhi rawahu an Ibn Abbas fi kitabi Badi'ul Wahyi. Ini ada taliknya, ini satu, ini ada punya saya, ya kan. Ya, ini tentang suratnya Rasulullah kepada pembesar Rom ini, ada riwayatnya Bukhari. Sahabinya Abu Sufyan. Lalu rawahu Abu Rawi Ibnu Majah, rawahu an Ibnu Abbas dalam kitab. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari kitab Badu'ul Wahyi. Permulaan wahyu turun itu kayak apa? Disebutkan dalam Sahih Bukhari di awal kitab. Wa waqa'a li. Li siapa? Li ke siapa? Aidar. Siapa lingu? Syekh Abdurrahman. Wa waqa'alli nuskotun bikhattihi rahimahullah ta'ala bada'a fiyah bil basmalah wa tsanna bil hamdi wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wa alihi. Dan saya mendapatkan nuskot ataupun manuskrip dengan tulisannya beliau rahimahullah ta'ala. Beliau memulai kitabnya dalam nuskhah itu dengan bismillah wa tsanna, tsanna yusanni apa? Kemudian setelah bismillah, kalimat kedua yaitu dengan alhamdulillah wassalatu ala nabi wa alihi. Mafhum? Artinya sebagian nuskhah juga ada bismillah, juga sebagian apa? Ada puji-pujian atas Allah sekalian, salawat atas nabi dan keluarganya. Itu sebagian apa? Nuskho. Sebagian tulisan yang sampai kepada beliau Syekh Abdurrahman ada dua macam nuskho. Ada yang cuma dengan bismillah tok, lalu kita butuh hit. Ada juga bismillah kemudian memuji-muji Allah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ali wa ashabihi wa man tawalla dan semisalnya wa man wallahu wa ala hadha. Wa ala hadha, hadha apa? Hadha isim isyarat kepada nuskhah yang didapati oleh Syekh Abdurrahman ini. Yang di situ ada bismillah sekalian alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di atas nuskhah ini balibtida'u bil basmalah hakikiyun wa bil hamdalah nisbiyun idhofiyun. Jadi kalau permulaan dengan bismillah adalah hakiki. Sedangkan dimulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ini adalah nisbiyun idhofiyun. Apa makna nisbiyun idhofiyun? Aib nisbah ila ma ba'dal hamd yakunu mabdu'an bihi. Ya ini keterkaitannya setelah puji-pujian keberadaan kitab dimulai dengan dengannya mabdu'an bi yakunu mabdu'an bi. Ya kan? Keberadaannya memulai dengan apa yang dimaksud langsung kitab tauhid. Itu namanya nisbiyun idhofiyun. Maknanya apa makna nisbi idhofi? Binisbah ila ma badal hamd. Bernisbah, keterkaitannya setelah puji-pujian tadi, keberadaan memulai apa yang diinginkan oleh penulis, yaitu langsung kitab tauhid, langsung menyebutkan maksud daripada kitab, membawakan dalil-dalil yang dibutuhkan. Noem, bangun. Kok ngantuk? Sisuk nggak lombok? Patah jadi dua, satunya taruh di telinga. Nah, biar panas, ngantuk. Ya. Baik, qala rahimahullah ta'ala wal ba'u fi bismillah muta'alliqatun bi mahdhufin. Ba dalam bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba ini untuk apa? Ba ini dikatakan muta'alliqatun bi mahdhufin. Berhubungan dengan kalimat yang dibuang. Apa itu kalimat yang dibuang? Waqtara katsirun minal mutaakhirin kaunahu fi'lan khasan mutaakhiran. Banyak dari kalangan mutaakhirin, dari kalangan ahlul ilm, ahli bahasa, dari kalangan ahli nahwu. Ahli nahwu mutaakhirin, ahli nahwu yang datangnya mutaakhirin, bukan dulu-dulu. Mereka memilih yang mahdhuf tadi adalah fi'il. Yang khusus yang dia mutakhir. Bismillahi aktub. Bismillahi abtadi'u kitabi. Nah, bismillahi abtadi'u bi kitabi tauhid. Itu namanya apa? Fi'il yang khusus yang mutakhir. Bismillahi aktubu kitabi. Nah, itu namanya fi'il. Ya, begitu Pak Aris. Ayo, pokoknya Pak Aris. Ya. Statusnya. Amma kaunu fi'lan, kenapa kok fi'il yang mahdhuf? Falianna al-aslu fil amal al-af'ali. Karena hukum asal dalam yang berpengaruh dalam kalimat itu adalah fi'il. Li'anna al-aslu fil amali. Amal apa? Amal dalam pengaruh untuk kalimat. Itu adalah yang berpengaruh untuk kalimat adalah asalnya adalah fi'il. Bukan isim. Bukan huruf. Karena dalam bahasa cuma tiga. Kalau enggak isim ya huruf. Kalau enggak huruf ya fi'il. Tok. Bahasa ini dari dunia sampai surga cuma tiga itu tok. Mbak Asrat nanti. Fi'il, isim, huruf. Rana liani. Itu. Wes. Ya toh. Belajar bahasa sampai rambut putih ya mempelajari telu toh. Kalau enggak fail ya isim, kalau isim ya huruf. Tapi kok kok angel mau telu kok dilihani angel. Nah. Baik. Ana guna. Wa ma kaunu khasan. Kenapa dikatakan khas? Fil yang khas. Fa li anna kullu mubtadi'in bil basmalah fi amrin yudmiru ma ja'alal basmalah mabda'an lahu. Mabda'an. Masdar mimi. Adapun keberadaan fi'il yang khusus. Kenapa khusus? Karena seluruh pemula dengan mengucapkan bismillah dalam suatu perkara, dia yudmir. Apa mana yudmir? Mana rezeki? Apa mana yudmir? Yudmir mana ya, Porski? Apa mana yudmir dalam bahasa Indonesianya? Menyembunyikannya, merahasiakan. Menyembunyikan apa yang dijadikan basmalah lagi sebagai permulaan bagi dia. Lianna kulla mubtadi'in bil basmalah fi amrin yudmiru ma ja'alal basmalata mabda'an lahu. Karena seluruh pemula dengan memulai dengan ucapan bismillah dalam satu perkara tertentu, dia menyembunyikan apa yang menjadikan basmalah tadi itu sebagai pemula bagi dia. Ya kan? Karena kalimat bismillah ini kalimat yang istimewa. Apa saja orang itu apa? Menyembunyikan dalam jiwanya bismillah. Ada takdirnya bismillah. Ada yang diidmarkan, disembunyikan. Kalau nambahkan berupa kalimat bismillah. Wa kaunu mutakhiran. Kenapa dikatakan mutakhir? Fil tadi itu bali dalalatihi alal ikhtisas. Kenapa fi'il tadi diletakkan di akhir? Karena dengan diletakkan di akhir, dilalanya menunjukkan arti kekhususan. Wa adkhalu bi ta'dim. Adkhalu ini fi isim tafdil. Dan lebih masuk, lebih mengenah dalam pengagungan. Jadi kalau fi'il itu ditaruh di akhir, itu lebih dalam maknanya. Lebih dalam maknanya. Lebih mengena dalam pengagungan Allah Ta'ala. Wa awfaku lil wujud. Awfak, ini juga isim tabdil. Dan lebih mencocoki untuk realita, fakta. Walianna amma ma yubda'u bihi dzikrullah ta'ala. Dan dikarenakan juga perkara yang paling terpenting untuk dimulai dengannya adalah dzikrullah ta'ala. Jadi kita butuh wahid, kita penting, tapi yang lebih penting lagi adalah memulai dengan zikir kepada Allah. Jadi dzikrullah itu termasuk perkara yang paling terpenting. Dan perhatikan, zikir kepada Allah itu bukan sekedar dalam lisan. Tapi lisan mencocoki, hati mencocoki perbuatan. Itulah zikir yang sebenarnya. Ya kan? Bukankah zikir yang penting bunyi, Allahumma salli ala Muhammad tibbil kulub. Wadawaiha. Wa afiyatil abdan. Wa sifaiha. Wa nuril absar. Wa diyaiha wa ala ali wa sahwa wa ala ali wa sahbi wa sallam. Wes balang. Bukan itu. Apa? Ngerti wes balang? Ya itu. Syirik dikembangkan di masjid. Hati. Itu namanya apa? Syirik dikembangkan di masjid. Para khatib, ya kan, cuma ngawos, ngerti ngawos? Ngawosin piye bahasa segini, ngawosin. Para khatib di masjid ngawos, ana sing kenapa ngawos? Jep apa kupinge kaya pedes apa? Enggak dijelaskan. Ayo. Apa? Kemudian perhatikan wadzakana al-lama binul qayyim rahimahullah ta'ala lihadfil amil fawaidu lihadfil amil fawaidu. Dan al-lama binul qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan apa disebutkan? Al-amil itu ketika dibuang ada beberapa faedah. Al-amil ketika enggak disebutkan, ini ada beberapa faedah yang penting. Artinya fi'il tadi kenapa enggak disebutkan? Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u kitabi, enggak disebutkan dengan fi'ilnya. Kenapa enggak disebutkan? Ada beberapa faedah. Kenapa enggak bilang bismillahirrahmanirrahim abtadi'u kitabi at-tauhid? Kenapa ngomong itu? Ini ada beberapa faedah. Min hadhihi antara faedahnya annahu mautinun la yanbaghi ay taqaddama fihi ghairu dzikrillah. Kenapa kok dibuang fi'ilnya enggak disebutkan? Karena dibuang itu kepentingannya satu, tempat yang enggak sepatutnya mendahului sesuatu dalam tempat itu selain zikrullah. Maka dikatakan langsung bismillah. Kita kitab tauhid enggak dikasih perkara-perkara lain yang mendahului pengagungan tadi yang lebih berat untuk dikedepankan. Ayo. Ini Ibnu Qayyim al-Lughawi usuli. Al-Lughawi al-usuli Ibnu Qayyim rahimahullah muhaddiq. Wa min antara faedahnya annal fi'la idza hudifa sahha al-ibtida'u bil basmalah fi kulli amalin wa qawlin wa harakatin. Dan apa yang lain, bahwasanya fi'il apabila dibuang, enggak disebutkan, dibenarkan memulai dengan bismillah dalam semua amalan dan perkataan dan gerakan. Bahkan al-hadfu a'amma maqaul itu, membuang fi'il, ini lebih mencakup, lebih umum. Intaha mulakhoson habis, nukilan dari Ibnu Qayyim secara ringkas, bukan nukil seluruhnya. Itu namanya mulakhoson. Mafhum? Mafhum mulakhoson? Habis nukilan secara ringkas. Maknanya tidak dinukil secara utuh. Boleh menukil kalamnya alul ilm walaupun diringkas asal tidak mencederai maksud dari yang mengatakan atau yang munculkan kalimat tersebut. Itu syaratnya. Lalu kita lanjutkan. Qala rahmat ta'ala wa ba'u bi bismillah. Ba' dalam ucapan bismillah ada ba'nya. Kata beliau lil musahabah wa kila lil isti'anah. Jadi kil ini sigot tamrid jari ini sejauh ini katanya itu menurut beliau di sini lemah. Yang kuat adalah untuk musahabah karena di situ tanpa dikatakan kila tapi langsung dikata disebutkan lil musahabah berarti ba menurut Syekh Abdul Rahman bin Hasan rajanya adalah untuk musahabah bukan untuk isti'anah bukan untuk minta pertolongan yakni kuiringi perbuatanku dan kalamku dan tulisanku ini dengan bismillah namanya apa? Musahabah kuiringi dengan ucapan bismillah bukan ku minta pertolongan dengan Allah dengan ucapan bismillah itu namanya musahabah. Sahaba yusahibu musahabatan membarengi, mengiringi, menyertai. Mafhum? Mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Senantiasa kita berjalan, ya kan? Dan bulan itu terus mengiringi kita. Bulan. Ya, mafhum? Senantiasa kita berjalan wal qamaru ma'ana. Senantiasa kita berjalan dan bulan itu senantiasa mengiringi kita, membarengi kita. Paham toh? Antum jalan terus, bulan purnama, bulan itu ikut sama antum. Purnama itu sama bulan. Bulannya ikut sama antum. Wali kamu namanya, wali. Bulan pun sama ikut kamu, berarti kamu wah, wali. Ya kan? Dapat wangsit gitu. Namlak kemudian dapat wangsit. Orang gotong kas. Kadibak sengkrakno ae. Ya perhatikan itu. Jadi apa malul musahabah? Mengiringi. Ya kan? Kutulis kitabku dengan beriringan apa? Bismillah mengiringku, mengiringi aku. Fa yaqul takdir bismillah wa alifu. Bismillah yu'allifu, bismillah aktubu. Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u kitabi, itu namanya apa? Fi'ilnya ditaruh mutakhir dengan menyebut nama Allah. Ku tulis halakauni musta'inan bidzikrihi mutabarrikan bi, ini kalau lil isti'anah. Maka kalau lain lil isti'anah berarti takdirnya itu bismillahirrahmanirrahim aku menyusun dalam keadaan aku ini minta pertolongan dengan zikrullah dan minta berkah dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta berkah dengan zikir kepada Allah. Mutabarikan bi zikrillah. Bismillah termasuk zikir yang paling agung. Maka oleh itu kitab yang beliau tulis, ya kan? Semoga saja berkah. Kenapa? Karena diawali dengan muji-muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian dari kita kita awali dengan bismillah, mudah-mudahan berkah. Apa itu? Berkah. Ya. Ayo. Tapi bismillah enggak perlu ditulis di kaca mobil. Bismillah wong enggak pernah maca blas. Bismillah kok kaca mobil nyetir langsung tanpa bismillah. Wis dikono. Tulis bismillah. Ya kan? Wa amma dhuhuru fi ikra bismillah bismi rabbik. Kenapa kok dhuhur? Apa yang dhuhur di sini? Apa yang dhuhur? Rizki. Wa amma dhuhuruhu. Dhuhuru dhamirhu ini kembali kepada apa? Haidar. Fi'il. Adapun zahirnya fi'il itu loh. Kenapa kok di situ ikra kan zahir fi'ilnya dimunculkan. Apa? Wa amma dhuhurul fi'il. Dengan ditulis ikra bismi rabbik. Itu namanya dhuhur. Wa amma dhuhuru fi'il. Tadi kan disembunyikan toh fi'ilnya. Sekarang ini kenapa kok muncul dalam Al-Qur'an ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akram. Allah di alam abil kalam. Nah, ila hasil ayat. Kenapa? Kenapa kok nampak? Dan juga dalam bismillahirrahmanirrahim juga di situ muncul. Ya kan? Kenapa badan al-maqam yaqtadi dhalika kama la yakfa, karena tempat di situ menuntut untuk dinampakkan fi'il tadi. Itu yaqtadi dhalik. Kama la yakfa sebagaimana tidak asing. Wala alam. Gimana? Sudah malam? Lanjut? Mau bekel kata ya? Mulai esok? Muni weh. Masuk ya? Bekel. Bekel apa ini? Taib. Saya tinggas. Tambah lagi ya. Ayo, bonus. Qal wal ismu mustaqun manasumu. Wa wal ulu. Ism. Mana ism? Bismillah. Bismillah. Baknya dibuang jadi ismun. Banyak dua jadi ismun. Ism dalam kalimat kita bismillah mustaqun minas sumu, pecahan dari sumu masdarnya. Sumu itu masdar. Apa itu mana sumu? Al-ulu, tinggi. Ya kan? Tinggi. Wakilah dan ada yang mengatakan minal wasm. Kalau wasm berarti mananya tanda wawal alama. Alama itu tanda. Al-alama yang banyak ilmu. Kalau alama tanpa tasdid tanda. Bahasa Indonesia nya apa? Alamat. Alama itu bahasa Jawa nya alamat, bahasa Indonesia juga alamat. Mafhum? Nah, itu. Ya kan? Jadi ada yang mengatakan katanya bismillah dari kata wasem, maksudnya bukan sumu. Kalau wasem berarti tanda. Lianna kullama sumiya faqad nuwiha bismihi wa wusima. Kalau dikatakan dari wasm, ismun itu dari wasm, maka maknanya tanda berarti karena seluruh apa yang dinamai maka sungguh telah di nuwiha, telah di ucapkan dengan namanya dan diucapkan dengan tandanya. Makanya orang Jawa bilang, ketika tanya kepada seorang bapak yang punya anak kecil, kok tandai sopo bayimu? Nah, iya, jadi pernah dengar? ditengeri ditandai. Nah, tengeri sopo, tengeri Kartojan. Kok gak dipindah sing ini Abdullah? Abdullah itu apa? Ya Abdullah. Iku sing tanda. Tanda. Nah, tengeri. Makanya nama itu dikatakan tanda. Orang Jawa bilang biasanya tanya kepada orang yang punya anak kecil. Pok tengeri apa anakmu? Nah, lo tenger ni cari mung sugian tenger ki ya patok kanggo mayit jeneng tenger. Iya. Nah. Jadi itu isem itu ada yang mengatakan dari sumu yaitu ulu tinggi, kalau dari masem berarti tanda. Oke, sampai sini saja dulu dan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga saja berbarokah majelis kita ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.